Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fabi'iznillahi ta'ala, kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada Sirah Nabawiyah. Masuk pada pembahasan yang ke-21. Yaitu yang dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, al-marhalatu ula ad-da'watu as-sirriyah. Pembahasan yang pertama, ya, pada pembahasan 21 adalah fase di mana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kata muallif hafizahullah taala, istajaba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lil awamir al-ilahiyah allati sadarat lahu bit tabligh, wa qad ja'at hadhihi al-awamir wadahat wadihatan fil ayat allati nazalat ba'da ayati suratil 'alaq ya ayyuhal mudaththir. Pada awal kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung mulai mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau beberapa perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana perintah tersebut secara jelas ada dan turun setelah pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira, yaitu dengan turunnya surat Al-Alaq. Kemudian turun surat selanjutnya, yang mana isi dari surat tersebut adalah perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Yaitu dalam surat Al-Mudatsir, bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuha al-mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini adalah 7 ayat selanjutnya yang turun setelah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5, yang mana isi dan kandungan dari surat Al-Mudatsir ini adalah perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memulai berdakwah. Yang mana isi dari dakwah yang awal beliau rintis, awal beliau mulai, adalah semuanya terkumpul dalam 7 ayat ini, ya, yaitu ketika beliau fase-fasenya di Mekah. Fa fi qawlihi ta'ala lahu ya ayyuhal mudatsir isharatun ila anna zamana tadassur wal khulud ila rahah fil majja' bainaz zawjati wal abna qad walla. Ya. Pada ayat yang pertama, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala memanggil rasulnya dengan panggilan ya ayyuha al-mudatsir, wahai orang yang berselimut, yakni beliau. Ya. Ini menunjukkan atau sebuah isyarat bahwasanya zaman atau waktu engkau berselimut dan beristirahat di tempat tidurmu bersama istri dan anak-anak telah usai. Waja'a zamanul mujahadah bikulli ab'adiha al-madiyah wal-ma'nawiyah. Dan mulai fase baru, yaitu zaman atau waktu di mana engkau harus mulai untuk bersungguh-sungguh menyebarkan dakwah ini dengan segala yang dimilikinya, baik secara materi maupun secara maknawi. Wahai orang yang berselimut, apa yang harus dilakukan? Qum fa'anzir, berdirilah, bangkitlah dan berikan peringatan. Ini juga merupakan isyarat ila taklifihi bi amrin da'watin kullin nas ilal Islam. Ini merupakan isyarat yang isinya perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyuruh seluruh manusia masuk kepada Islam. Wa fi qawlihi ta'ala wa rabbaka fakabbir. Dan pada Rabbmu agungkanlah. Ini juga merupakan isyarat bahwasanya tidak ada zat yang lebih besar, yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta yang menciptakan seluruh alam ini. Seluruh alam ini selain Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah makhluknya. Maka wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Walidha alaihi ayu alliman nas bihadzihil haqiqah liyatawadhu'an nas kulluhum lillahil kabiril muta'al. Dalam ayat ini berisi perintah untuk mengajarkan kepada seluruh manusia tentang inti dari dakwah ini. Bahwasanya tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia adalah berhala-berhala, walaupun dia adalah malaikat, walaupun dia adalah nabi, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar mereka tunduk dan patuh seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dinamakan dengan at-tauhid al-mutlaq. Fa fi qawlihi ta'ala wa siyabaka fatahhir, dan pakaian bersihkanlah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang dai ila Allah Azza wa Jalla harus memulai yang pertama kali dia lakukan sebelum dia berdakwah adalah memulai dari dirinya sendiri. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Tahhir a'malaka, tahhir qulubaka, bersihkanlah hatimu, bersihkanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan, dari kebid'ahan, barulah engkau berdakwah. Bersihkanlah dulu hatimu yang zahir, yang batin. Kemudian bersihkan amalan-amalanmu dari perbuatan bid'ah, perbuatan syirik. Hatta yakuna al-masalul a'la, sehingga seorang dai ini menjadi sauri tauladan bagi mad'unya. Sehingga dia bisa menyuruh kepada mereka untuk mensucikan diri. Bikulli ma'aniha, dengan berbagai bentuk. Ini betapa pentingnya ketika dia ingin berdakwah adalah mengikhlaskan diri lillahi ta'ala, membersihkan hatinya dari segala bentuk penyakit-penyakit hati, rasa dengki, rasa iri, hasad, membersihkan hati dari sikap takabur, sombong, membersihkan hatinya, membersihkan amalan-amalannya dari perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, sehingga tidak seperti yang sering diungkapkan oleh para ulama, ghayru taqiyyin ya'murun nasa bit-tuqa, tabibun yudawin nasa wa tabibu alim. Seorang yang tidak bertakwa tapi dia menyuruh orang bertakwa, dia seperti seorang dokter yang mengobati manusia dalam keadaan dokter ini yang berpenyakit. Maka ini tidak sesuai dengan tujuan dari dakwah itu sendiri. Dan tentu pasti kita memiliki kekurangan. Dan tentu da'i ilallah adalah manusia basar, yang mana masih ada di situ syahwat wa syubuhat. Ini merupakan upaya yang kita jalankan sebagai da'i ilallah sebisa mungkin, semampu kita. Wa qawluhu ta'ala warrujza fahjur. Ini sambungan dari perintah yang sebelumnya. Dan perbuatan dosa dari menyembah berhala, tinggalkanlah. Ini tadi amalan batin, yang ini dari amalan zahir. Isyarah ila anna tauhid al-khalis yaqtadi adama ta'zimi au taqdisi ayyi syai'in siwallah al-khaliq. Dan segala bentuk perbuatan dosa, segala berhala yang ada, tinggalkanlah. Ini merupakan isyarat bahwasanya dakwah tauhid atau tauhid yang murni itu mengharuskan kita tidak mengagungkan, tidak mengkultuskan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun perangainya, siapapun dia, sebagai seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, maka dia mengharuskan untuk tidak mengagungkan dan tidak mengkultuskan siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa fi qawlihi ta'ala wa la tamnun tastakthir. Dan ketika kalian atau ketika engkau memberi, ketika memberi dengan maksud untuk memperoleh yang lebih banyak, maka jangan lakukanlah. Dengan bahasa lain, janganlah engkau memberikan dengan maksud atau dengan keinginan untuk memperoleh sesuatu yang lebih banyak. Ini artinya wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau memberi dengan keinginan untuk memperoleh yang lebih banyak dari yang kita beri. Dan ini isyarah ila anna ma khassa bihi min man'i i'ta'i syai' ibtigha'a syai'in akthar minhu. Huwa annahu ma'murun bi ajmalil akhlaq wa asyrafil adab liyakuna masalan a'la lil basyariyah wa huwa yad'uha ila makarimil al akhlaq. Dalam ayat ini isyarat bahwasannya jika kita memberi sesuatu, kita harus murni ikhlaskan pemberian kita dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita mengharap atau berharap kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Apapun yang kita berikan, baik secara materi, berupa uang, barang, benda, ataupun berupa maknawi seperti ilmu, jangan kita mengharapkan dari spesial yang kita berikan akan dikali lipatkan sebagaimana para da'i-da'i sedekah gitu. Ya, mereka mengiming-imingi jamaahnya, jika kalian memberi 1000 akan dikali lipatkan 100 kali lipat. Semakin banyak engkau memberi, maka akan dikali lipatkan jumlah nominalnya. Sehingga jemaahnya pada memberikan apa yang dia punya, bahkan memaksa. Ayo yang punya cincin emas atau barang berharga, ayo sedekahkan. Dan ujung-ujungnya masuk ke kantong sendiri, na'udzubillah. Nah ini termasuk larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada rasulnya. Wala tamnun tastakthir. Jangan kau memberi dengan niat untuk mendapatkan imbalan yang lebih. Nah, begitu pula ilmu, ketika dia memberikan ilmu kepada kerabatnya, saudaranya, teman terdekatnya, orang terdekatnya, atau kepada masyarakat secara umum, jangan dia mengharap pujian. Jangan mengharap sesuatu yang akan diberikan oleh jamaahnya kepadanya. Tapi murnikan lillahi ta'ala, bahwasanya niat kita untuk menyebarkan ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain. Dan ini juga perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beliau senantiasa menjadi suri tauladan dalam hal akhlak, adab, sehingga beliau menjadi atau berada pada puncak teratas contoh suri tauladan terbaik yang menyerukan kepada makarim al-akhlak, akhlak yang mulia. Walil qiyam bihadhihi al-umur kana labudda min khatmiha bi haqiqatin hammatin lil wusul ila al-ahdaf al-marjuha min hadhihi al-awamir. Dan untuk menjalankan perintah-perintah ini harus diiringi dengan satu hal yang penting ketika ingin mendapatkan atau meraih hasil yang kita harapkan dari dakwah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tentu di sini kita harus mengetahui suatu hakikat yang penting, wa huwa anna tahammul amanati dakwah fi anasirha al-mazkurah la budda lahu min as-sabr ala kulli asnafi adzal mu'aridin. Bahasanya dalam memikul dakwah ila Allah azza wa jal, memikul amanat dakwah dan berbagai perangkatnya, ini diperlukan kesabaran yang besar dalam rangka atau dalam menghadapi orang-orang yang menentang dakwahnya. Untuk ini dibutuhkan kesabaran dan juga bersabar ketika dia mentarbiyah masyarakatnya, mendidik murid-muridnya, mendidik masyarakat yang ada di situ. Selain dia bersabar atas gangguan, celaan, hinaan, penolakan dari orang-orang yang menentang dakwahnya, dia juga harus bersabar dari orang-orang yang dididiknya, para pengikut-pengikutnya. Bersabar dari kebodohan yang ada pada mereka, yang bertingkat-tingkat, juga mengangkat sifat-sifat buruk yang ada pada mereka. Tentu ini butuh kesabaran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya, wali rabbika fasbir. Dan dari segala apa yang diperintahkan kepadamu oleh Rabbmu, fasbir, bersabarlah. Yang mana dari ayat ini juga diringkas oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalahnya yang masyhur Al-Usul As-Salas, yang kita pelajari bersama ketika masih dasar, di awal-awal mula mengenal dakwah yang mulia ini. Tentu kita akan dihadapkan dengan pelajaran berharga dari kitab Salah Satu Usul, yang isinya adalah kita diwajibkan untuk al-ilm, memiliki ilmu, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian kita yang kedua, yaitu al-amalu bih, mengamalkan apa yang kita ilmui. Baru kemudian tahap selanjutnya adalah berdakwah ilallah. Yang kemudian ketika dalam perjalanan dakwah, tentu kita akan menghadapi berbagai macam cobaan. Tidak perlu dia menjadi seorang ustaz, tidak perlu dia menjadi seorang mubaligh, tapi dia ketika dia memiliki ilmu, memiliki sesuatu yang bisa disampaikan dan bermanfaat kepada keluarganya, kepada teman-temannya, maka ini dia juga sebagai seorang da'i, teranggap sebagai seorang da'i ilallah. Yang diperlukan dalamnya ketika dia menyampaikan adalah al-ilmu wal-amalu bihi. Maka ketika kita berdakwah tentu perlu kesabaran. Yang mana semua ini terangkum dalam surat Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa'amilu s-salihat wa tawasaw bil-haq wa tawasaw bil-sabr. Ini juga yang dikatakan oleh Rasulnya, wali rabbika fasbih. Kemudian dalam fase ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit dari kasurnya dan memulai untuk berdakwah kepada apa yang diperintahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Dalam lafaz Ibnu Ishaq beliau katakan wa kana ma baina aw wa kana baina ma akhfa Rasulullah amrahu sallallahu alaihi wasallam wasatara bihi ila an amarahu Allah taala bi idhari dinihi 3 sinin fi ma balagani min mab'athihi. Kata Ibnu Ishaq, jarak antara dakwah yang beliau lakukan secara sembunyi-sembunyi sampai beliau menampakkan dakwahnya secara terang-terangan itu adalah 3 tahun sesuai apa yang sampai kepadaku, kata Ibnu Ishaq. Wa mimma yadullu ala sirriyah fi dakwah ma jaa fi khabar Islam Amr ibn Abbasah radhiyallahu taala anhu inda Muslim. Yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan secara sembunyi-sembunyi, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya dan juga Ibnu Majah dan juga ashab yang lain, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, yaitu pada kisah keislaman Amr ibn Abbasah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengisahkan bagaimana ketika itu beliau ingin masuk Islam. Kata Amr ibn Abbasah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma bu'itha wa huwa bi Makkah. Aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada awal masa ketika beliau baru diutus sebagai seorang rasul di Makkah. Wa huwa hina idzin mustakhfin. Dan beliau ketika itu dalam keadaan bersembunyi atau dakwahnya tersembunyi. Yang mana dalam riwayat tersebut Amr ibn Abbasah ditawarkan untuk masuk Islam dan beliau menanyakan dan berbagai pertanyaan hingga akhirnya beliau puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam ketika itu. Dan beliau yakni Amr ibn Abbasah menanyakan kepada Rasul, aku akan mengikutimu. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin ilhaq biqaumik. Fa idza akhbartu anni qad kharajtu fattabi'ni. Sekarang engkau masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Tapi jangan engkau terang-terangan mengatakan saya masuk Islam sekarang. Nanti saja. Silakan kembali ke kaummu. Jika engkau menerima kabar bahwasanya aku telah keluar dari Mekah dan hijrah ke Madinah, maka pada saat itulah engkau ikuti aku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau pergi dan kemudian ketika sampai pada kaumnya, beliau menunggu kabar-kabar kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah ke Madinah. Ini merupakan alamun min a'lamin nubuwah, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah diberitakan, telah diberitahu sesuatu yang akan terjadi di masa datang. Ini merupakan dalil bukti kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan dikabarkannya berita yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi detik ini, ya, menit ini atau setelah ini. Ya. Tapi Rasulullah SAW diberitahu beberapa hal, bahkan ya, perkara-perkara gaib ya, yang akan terjadi di masa depan. Nah, asyahid dalam riwayat ini, bahwasanya Amr bin Abbasah mengisahkan ketika itu Rasulullah SAW dakwah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya. Yaitu pada perkataan wahwa hina izin mustakfin, dan beliau ketika itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar ketika itu dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Dan isi dari dakwah yang beliau sampaikan adalah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Nah, tidak ada di situ malakun mukarrab, malaikat. Tidak ada di situ pepohonan, bebatuan atau apapun itu. Murni ibadahnya dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah isi dakwah yang beliau sampaikan di masa sembunyi-sembunyi tersebut. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang ikhwanul muslimin wa man lafa lafahum, dan orang-orang yang semisalnya atau yang mengikuti jejak-jejaknya, ya. Yang mana dakwah sirriyah, ya, yang mereka pahami adalah dakwah untuk berjihad, ya. Bukan dakwah untuk mendakwahkan tauhid, ya, mengajak manusia kepada tauhid, ya, beribadah kepada Allah semata. Tapi ini langsung jihad, ya. Terserah engkau backgroundnya apa, ya. Terserah engkau latar belakangnya dari kelompok mana. Yang penting kita berusaha menaikkan nama Islam, ya, walaupun kamu latar belakangnya adalah Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syiah, ya. Yang penting ketika kalian di KTP namanya Islam, maka ikutlah berjihad bersama kami. Ini yang dilakukan oleh ikhwanul muslimin, ya. Dalam rangka apa yang mendapatkan kedudukan, ya. Nah, ini dakwah sirriyah mereka. Nah, ini sangat berbeda dengan dakwah sirriyah yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, wa kana taharrukuhu fi hadhihi al-fatrah wasata alladhina tarbituhum bihi silat mith zawjatihi wa banatihi wa maulahu Zaid bin Harithah wa rabibuhu Ali bin Abi Talib wa asdiqa'uhu wa kullu man yatma'in ila annahu yaktum as-sirr. Nah, dan pergerakan dakwah di fase ini itu hanya terbatas pada orang-orang yang ada di sekitar beliau saja, yang memiliki hubungan, ya, baik hubungan kekerabatan, hubungan perbudakan dan lain sebagainya, atau keluarganya, ya. Di antaranya adalah istrinya, anak-anaknya, ya, budak-budak yang dimerdekakannya, ya, sepupunya. Ya, ada Ali bin Abi Thalib, ada teman terdekatnya, ya. Dan semua orang yang beliau pandang bisa dipercaya untuk bisa merahasiakan dakwah ini, ya. Karena kalau misalkan langsung terang-terangan, tentu langsung habis, gitu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekuatan, gitu. Wa li hadza yalhaz anna min awail alladhina dakhalu fil Islam zawjatuhu Khadijah. Ya. Makanya ketika kita lihat orang-orang yang awal pertama kali masuk Islam, ya, yaitu orang-orang terdekatnya yang pertama kali adalah Khadijah, istrinya, ya. Yaitu orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang masyhur kisahnya, ya. Dan beliaulah, yaitu Khadijah, yang menenangkan Rasulullah SAW ketika beliau mulai berdakwah, ya, dari ancaman-ancaman manusia, ya, ancaman-ancaman kaumnya, ya. Dan beliau juga, Khadijah, yang diperintahkan, atau orang yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya untuk memberitakan kabar gembira kepadanya bahwasanya Khadijah akan mendapatkan jannah, ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, umirtu an ubashir al Khadijah bi baitin min qasabin la sahab fihi la sahaba fihi wa la nasab, ya. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kabar gembira kepada Khadijah. Dengan apa? Dengan rumah di surga yang terbuat dari mutiara. yang di dalamnya tidak ada kegaduhan, juga tidak ada rasa lelah. Nah, waqad ja'at al-hadis as-sahihah katsirah fi fadailiha wa akhbariha, dan juga telah datang hadis-hadis yang sangat banyak sekali yang sahih, ya, tentang keutamaan-keutamaan dan kabar atau berita tentang Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Karena kan beliau merupakan orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang pertama kali beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua ada ibnu ammihi, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak dari pamannya, yaitu Ali ibn Abi Thalib. Alladzi kana fi hijrihi, yang mana ketika itu beliau, yakni Ali, berada di asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada ketika itu umurnya baru 10 tahun menurut pendapat yang sahih. Nah. Yang ketiga ada pelayannya atau budaknya, yaitu Zaid bin Harithah. Alladzi qala lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam indama jaa abuhu yatlubuh. Yang mana kisahnya, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh ayahnya, yang mana ayahnya meminta untuk dikembalikan kepadanya. Ya, ini anaknya dikembalikan kepadanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid bin Harithah, Zaid ini sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan terkenal ketika itu dengan panggilan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Ya. Nah, ketika ayahnya datang, Rasul memberikan pilihan kepada Zaid. Ya. In syi'ta fa'akim indi, wa in syi'ta fa'mtalik ma'abik. Ya. Kalau engkau berkenan, terserah engkau pilih. Ya. Mau tinggal bersamaku, atau pulang bersama ayahmu. Nah. Maka kata Zaid, bal uqim indak. Aku memilih untuk tinggal bersama. Ya. Maka kemudian beliau tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya terkenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Ya. Sampai turun ayat ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Ya. Panggillah mereka, ya, yakni anak-anak itu atau orang-orang itu. Ya. Li abaihim, kepada ayah-ayah mereka. Karena yang demikian merupakan hal yang adil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka setelah itu tidak boleh, ya, namanya anak angkat dalam Islam, nah, karena diperintahkan untuk menisbahkan anak tersebut kepada ayahnya, kecuali waladu zina waliyazubillah, maka dinisbahkan kepada ibunya. Yang ketiga ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa huwa awwalu man shadaqa minar rijal. Ini orang yang pertama kali masuk Islam dari karangan pemuda. Ya. Syabab. Ya. Atau dari kalangan dewasa kalau bahasa yang kalian paham. Wa fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah beliau, ya, ketika awal masuk Islam. Sebagaimana yang dikatakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala mengutusku kepada kalian semua, tapi kalian mengatakan kepadaku engkau berdusta. Berbeda dengan Abu Bakar, ketika dikatakan aku diutus oleh Allah subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, tapi beliau langsung mengatakan shadaqta, engkau benar. Nah, ini perbedaan kalian dengan Abu Bakar. Abu Bakar tidak ada di situ penolakan, tidak ada di situ berpikir dua kali atau bagaimana, tapi langsung mengatakan shadaq. Engkau jujur, engkau benar. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu anhu kabwatun wa taraddudun wa nadhar. Ya. Tidaklah seseorang aku serukan, aku ajak masuk ke dalam Islam, ya, melainkan ada pada dirinya penolakan, keraguan, penundaan. Ya. Tidaklah aku serukan seorang siapapun dia, ya, untuk masuk ke dalam Islam, melainkan ada pada dirinya penolakan dulu. Ya. ada pada dirinya keraguan dulu, benar nggak ya? Ada di pada dirinya penundaan dulu, nanti aja lah, lihat dulu. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq, kecuali Abu Bakar. Ma'atamahina zakartuhu wa ma taraddada fihi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Abu Bakar, tidak ada penundaan, tidak ada kata terlambat, beliau langsung bersegera ketika disebutkan kepadanya, aku adalah utusan Allah, dan juga tidak ada keraguan padanya, beliau langsung mengatakan shodaq, engkau benar, engkau jujur. Waqala huwa an nafsihi indama ikhtira khalifatan lil muslimin alastu haqqun nasi biha alastu awwalu man aslama. Dan juga ini yang beliau katakan pada diri beliau sendiri ketika beliau ditunjuk sebagai seorang khalifah, apakah aku, tidak adakah orang yang lebih pantas selain aku, bukankah aku orang yang pertama kali masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, secara sembunyi-sembunyi beliau tidak lakukan ini sendirian, melainkan di situ dibantu oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga membantu berdakwah, mendakwahkan kerabat-kerabatnya, budak-budaknya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang beliau percaya dari kaumnya. Maka kemudian mereka menerima dakwah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa orang yang mulia, di antara mereka ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Al-Awwam, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham dalam syarahnya. Dan ada tambahan lain yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wal Nihayah. Selain orang-orang yang tadi, ada Utsman bin Mad'un, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Abu Salamah bin Abdul Asad, ada Al-Qam bin Abil Arqam. Wa min khilali alaqati haula'i wa ghairihim akhadha al-Islam yantashiru fi Makkah wa kharijaha. Wa dakhala fihi unasun min butuni Quraisy wa mawaliha kafatan. Dan ketika masa-masa itu mulailah Islam menyebar, baik di Mekah atau sampai keluar Mekah sudah terdengar suaranya bahwasanya ada yang menyerukan kepada agama yang murni, yaitu agama Islam, agama yang dibawakan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak Ismail. Maka kemudian masuklah ke dalam Islam sekelompok orang dari kalangan Quraisy dan budak-budaknya secara keseluruhan. Dan di antara mereka yang masyhur dari kalangan as-sabiqina ilal Islam, yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan budak, ada Bilal ibn Rabah, ada Suhaib ibn Sinan, ada Ammar ibn Yasir, wa waliduhu, dan orang tuanya dan juga ibunya Sumayyah bin Khabbab. Wa fi fatratin wajizatin wasalat adad alladhina sabaqu ila al-islam min butuni Quraisy ila akthar min 40 nafaran kama addahum Ibnu Hisham wa akthar min 50 kama addahum Al-Ya'mari. Dalam masa waktu yang singkat, yaitu 3 tahun, dakwahnya telah menyebar dan mulai masuk dari kalangan orang-orang Quraisy sampai ke jumlahnya 40 orang sebagaimana yang dihitung oleh Ibnu Hisham, atau bahkan lebih dari 50 orang sebagaimana yang disampaikan atau dikatakan oleh Al-Ya'mari dalam kitabnya Uyunul Athar. Inilah dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan di Mekah selama 3 tahun. Kemudian di sini ada berapa penjelasan lainnya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.